Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada hari ini kita akan lanjutkan kembali hukum-hukum yang terkait dengan membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum seseorang membaca Shadaqallahul Azim, dan insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang lafaz Rabbighfirli setelah membaca Al-Fatihah seperti yang biasa kita dengar, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin Rabbighfirli amin. Apakah hukum dari Rabbighfirli tambahan yang ada dalam bacaan ini? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan ini berlandaskan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra yang berbunyi An Wa'il ibn Hujr annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala ghairil maghdubi alaihim waladhdallin qala rabbighfirli amin. Dari Wa'il ibn Hujr, dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, beliau membaca rabbighfirli amin. Bagaimanakah pendapat Syekh Ibn Baz rahimahullah ketika ditanya tentang ini? Beliau pernah ditanya oleh seseorang apakah hukum bacaan seseorang setelah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ista'anna billah, kemudian seorang membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kemudian membaca rabbighfirli wali walidayya. Beliau mengatakan bahwa amalan ini tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi tersebut bermasalah? Maka kita akan jelaskan. Sebagian kaum muslimin melakukan, mereka berdalil dengan sebuah hadis dari Wa'il ibn Hujr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika membaca Al-Fatihah seperti yang disebutkan tadi, maka inilah yang menjadi dasar dari amalan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabarani dan lainnya, dan dinukilkan dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Pengarang kita Syarah Fathul Mu'in berkata, dan disunahkan membaca ta'min, yaitu lafaz amin, dengan pelan dan panjang serta bagus menambah dengan bacaan Rabbighfirli di ujungnya atau di ujung Al-Fatihah. Ini dikatakan dalam Syarah Fathul Mu'in. Tetapi ma'asyiral muslimin, perlu kita ketahui setelah diteliti, ternyata riwayat hadis di atas yang kita sebutkan tadi, kemudian apa yang dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in, bahwa hadis tersebut diriwayatkan dengan riwayat yang sangat dhaif, karena di dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Ahmad ibn Abdul Jabbar Al-Utairidi. Menurut Muhammad ibn Abdullah ibn Al-Hadrami, dia itu seorang pendusta atau kadzab. Ini dijelaskan dalam kitab Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal jilid 1 halaman 380 karya Al-Imam Al-Mizzi yang meninggal pada tahun 654, yang lahir pada tahun 654 dan meninggal pada tahun 742 Hijriah. Karena hadis di atas adalah hadis yang sangat dhaif, maka amalan membaca Rabbighfirli di ujungnya adalah di ujung surat Al-Fatihah adalah terlarang dan termasuk amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, apabila imam telah membaca waladhdallin maka ucapkanlah amin, dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Jadi kesimpulannya adalah bahwa membaca Rabbighfirli setelah waladhdallin, terdapat hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, akan tetapi hadis tersebut adalah hadis yang sangat dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai patokan amalan. Akan tetapi yang disunahkan adalah setelah membaca waladhdallin seseorang membaca amin. Itulah yang disunahkan oleh Nabi SAW, karena hadisnya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jika kita telaah kembali, apabila kita bermakmum dengan imam, kemudian imam tersebut membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin rabbighfirli. Rabbighfirli ini artinya apa? Rabbighfirli ini artinya ampuni aku. Ada yang menambahkan lagi Rabbighfirli wali walidayya. Jika kita cermati maknanya, kenapa imam membaca Rabbighfirli padahal dia seorang imam, hendaknya dia membaca seharusnya Rabbighfirlana. Ini juga termasuk kecacatan dalam bahasa apabila Rabbighfirli itu untuk imam saja dan makmum mengatakan amin. Kenapa tidak membaca Rabbighfirlana padahal di dalam doa-doa yang dibaca bersama menggunakan dhamir nahnu, yaitu kita. Ini juga kecacatan dalam bahasa, dan memang ini adalah hadis yang sangat lemah. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan agama Islam ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah akhir pembahasan dari surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan yang baru, yaitu mengenal rukun-rukun Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, wallahu taala a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.